tapi krono mungkin kadung diceluk kiai oleh rawani delok. Nah, tapi lek ana kesempatan yo nglirik ngoten niku. Dan niku termasuk klebu teng kene dawuh khainatal ayun. Pengkhianatane mripat. Nah niki sikapnya ngeten iki. Hawa hadza kulluhu wa hadza utawi iki sikap carane ngadepi napa keadaan kemaksiatan niku karepe aja sampai konangan wong. Sikap model ngoten iku saknul muridin. Iku tingkahe wong sing saknul muroin, tingkahe pira-pira wong kang biasa riak. Aladina rupane wong akeh yastakhifuna kang padha ngremehaken. Sopo muroin ngremehaken binadzaril jabar kelawan oleh ngawasi pangeran kang moho perkasa. Wayahabuna lan padha wedi sapa muroin wedi ana saing menungsa. Luweh wedi ning menungsa timbang ning Gusti Allah. Wedi ning menungsa an yatoliu ing yen ta padha ningali sapa nas alaihim ing atase muroin ningali fima ing dalem barang yartakibuna kang padha nglakoni sapa muroin hu ing dosa mamang minal auzari rupane pira-pira dosa. Niku umume wong sing ngeriak ngoten niku. Wal khosatu utawi wong khusus, wong istimewa. Rupane khosoh min ahli imani, niku rupane wong sing ahli iman wal yakin lan keyakinan. Wong sing imane mantep, keyakinane tetep, mantenge ati teng Allah mboten berubah, iku baraun. Piro-piro wong kang bebas, ora katut-katut, gak melu-melu, min hadzal wasfi saking iki sifat adzamimi kang tercela. Lah wong sing yakin tenan, sing iman tenan teng Allah, sikap khianat terselubung ngene niki mboten klebu. Piyambake mboten nglampahi cara sing ngene niki. La iltifata, ora ana iltifat. Kana tolah-toleh merhatekno iku maujud lahum kedwizi ahli iman wong khosoh mangi ora tolah-toleh ilal kholqi maring makhluk. Mereka sama sekali tidak memperhatikan makhluk, artinya tidak memperhatikan itu tidak mempertimbangkan apa yang akan berakibat kepada dirinya yang muncul dari makhluk. Madhan podo uga rupa pengalem audzab wala zaman lan ora rupa pemaidu. Lah pancene cacat ya dipaidu, lah apik dilem lho mboten pun biasa, ngoten lho. Artosipun nggih niku termasuk sunatullah. Jenenge wong elek dipaidu ya kuwi gathuke, jenenge wong apik dilem iku ya wis gathuke. Mergo sing nyawang wong. Lah wong nyawang niku ya manut. Napa? Pertimbangane sing nyawang. Lek ketepakan sing nyawang niku wong senengane. Nuwun sewu, senengane nek kasusé wong wedok wae, senengane pancen delok wong wedok lan lingkungane niku pancen ya umume anggere nek wong wedok kudu dipandeng. Kok terus enek wong nekat gak mandeng wong wedok malah jingklu, ayo dipaidu. Nggih ta? Ternyata napa lek wong niku nuruti wong. Wong niku jereke siji silet siji anggit. Niku mengke ge beco-beco tujuan lan karmane. Mulane lek golek pengalem lan ngindari pemaidu, aja pengaleme wong lan aja pemaidune wong. Bagi wong sing yakin, bagi wong sing mukmin, bagi wong sing gadah cita-cita Allah lan Rasulipun, sikap ngoten niku dihindari, lepas saking sifat sing dipanteng mun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi sik upama paidu utawa pengalem kuwi paidunane Allah apa paidunane manungsa. Nek paidunane Allah lah niku sing bener-bener dihindari. Lek niku pengalem-pengalem Allah nggih niku sing bener-bener kudu dilakoni. Wahum wahimmatuhum utawi cita-citane khosoh iku masrufatun dienggoaken dipalingkan ane nadori saking merhatekno ilahi maring makhluk wal itimatilan ketetanggenan alaihi mengatasi makhluk tetanggenan finafin yang dalam merkoleh kemanfaatan audaf idorin utawa nolak bahaya pol-polane pol bahayane wong didelok wong pas nalika maksiat pol-polane pol dipaidu dinyek den nek pengalame wong pol-polane pol wong ngalem ya mek ngalem gak ngekeki apa-apa gitu upama ngekeki ya paling-paling ya sing ngekeki dhewe niku ya melek dilem ternyata juga tidak gratis angin ngoten to nggih niku mergo menungso tapi lek Allah mboten lek pemandangan niku pemandangan saking Allah jelas lek Allah ridha nggih ngoten nika lek Allah bendu nggih ngoten nika hukume wis jelas bagi wong sing khosoh sing ahli iman lan yakin kemanfaatan lan kemadharatan sing dugi niku tidak dipandang bahwa itu kemampuan makhluk atau itu akibat dari resikonya makhluk bukan tapi kedua-duanya itu semua kiriman dari Allah Subhanahu wa taala dan itu perlu diolah demikian rupa untuk memantapkan keimanannya kepada Allah wa haluhum utawi tingkae wong khosoh iku innama huwa ing pestine utawi hal iku alqanaatu nrimo nrimo nampa bi ilmillahi kelawan ilmune Allah taala jadi yakin lek Allah maringi niku mesti ana hikmahe. Mbuh kuwi manfaat, mbuh kuwi madharat. Sing ngomong manfaat iku lak wonge. Sing ngomong madharat iku lak wonge. Tapi lek ilmune Allah mesti alimun hakim. Mesti ar-rahmanir rahim. Jelas. Wa mupama kepeksa njaluk tutup. Kepeksa njaluk dijaga wa muraqabatu nadhari. Sedereng tutup berarti niku. Tingkae wong sing khosoh ahli iman niku nrimo ilmune Allah wa muraqabati nadhari lan selalu menjaga nginjen-nginjen nginting-nginting ngenteni merhatekno pandangane Allah Subhanahu wa taala. Sing dadi titik perhatian sing diincer tenan niku dudu pandangane makhluk, dudu pandangane kanca dulur. Tapi sing dipandeng, sing dadi inci mana, ini ku pandengane Allah. Cara pertimbangan, ini kilek sing nyawang Allah ridho apa ora. Ini ki cara takdok nane hukum Allah oleh apa ora. Itungannya mesti ngerti. Mula, upama njaluk dijaga, fahum. Mengkotai wong khosoh ahli iman. Iku yatlubuna padha nyuwun, nyupreh. Sapa khosoh ahli iman. Nyuwun asitra ing dialing-alingi minallahi saking Gusti Allah nyuwun sitra aling-aling aling-aling minallahi saka Gusti Allah dialing-alingi apa dialing-alingi anha saking maksiat jadi njaluk kiriman aling-aling sing aling-alingi niku saking Gusti Allah aja dialing-alingi wong lek sing aling-alingi wong iki saiki ketok gelem ngempet rahasia aling-alingi sampe kok lek kepepet ya ngomong. Gila ge. Nek aling-aling kok Gusti Allah jelas kuat, tapi elek aling-aling ing Allah, ing liyane Allah niku sik gampang brojo. Dan nek aling-aling ing Gusti Allah niku ketok barange mawon iso dialing-alingi ya. Barange pandah ketok. Nek elek sing aling-aling Allah dadi gak ketok. Bolak-balik kula omongne ta. Napa contone? Idu. Idu sing nemplek teng lambe sampean. Idu sing nempel ning lambene perawan. Idu ya panggah idu to nggih. Panggah ketok to idune, wujude idu panggah ketok. Tapi lek sing ngalingane Gusti Allah, idu sing nempel teng lemah sing wis metu teng lambe. Karo idu sing isih teng lambe. Niku sing idu ning lambe jarene resik, tapi lek idu sing wis ning lemah jarene kotor. Niku lek sing ngaling-aling Allah iso ngoten iki. Nggih ta? Nggih. Lha opo mbok dialing-aling Allah nuwun sewu sama napa doyan mangan pecel lele. Lele niku panganane nggih ngono aniku. Nggih ta? Lah pas mangan pecel lele niku jenengan dialing-alingi Allah sampai kesan berbagai macam akibat kotor saking panganan lele-lele ku ilang blas sampean gak iso ndelok. Nggih ta? Nggih. Mula saka mulane duduyan mangan sampai mulane ana wong tuku nopo jangan tuku dawet. Ala sak resik-resike dawet lek noto lek meres santen ya panggah nganggo tangan nggih ta. Lho, kenging napa lek pas mangan dawet santene diperes tangan kok ora ketok mergo dialing-alingi Gusti Allah. Lho niku penting. Jenengan niku lek mbok dialing-alingi Allah, wis ora karo-karuan. Lah, sing disuwun saking sinten? Saking wong khosoh dumateng Allah, nyuwun aling-aling, sing aling-aling niku kiriman saking Allah, dialing-alingi saking napa? Dialing-alingi anha saking maksiat. Ngeten. Anha saking maksiat ora kok wis maksiat tak njaluk aling-aling ngoten niku lek wong umum. Dhewe panggah maksiat ning njaluk aling-aling, tapi lek wong khusus nyuwun aling-aling sangka Allah ben ora tumiba teng maksiat. Mergo soal kemaksiatan niku lek sing aling-aling liyane Allah nggih mboten kuat. Lha saestu. Wis to, ngelmu dusun ndul langit ritek. Wis jauh niki sing sepuh. Enek wong nom pegal kudu delok ya, Bang. Nggih, perawan nom pegal kudu delok. Tapi lek sing aling-aling Allah niku delalah enten pitulung terhindar. Delalah lek cah nom-nom lek dicedeki wong tuwa kok emoh. Mboten delok. Niku aling-aling Allah kabeh niku. Kira-kira kok mboten ngoten. Wis sampai sepuh ya panggah nuwun sewu ya. Ayo panggah nyerbu ae panggah. Nah, niku aling-aling ojo sampai temeka teng maksiat. Fi ayyan ayu ghayiba. Dialing-aling fi ayu ghayiba ing dalem yen to. Nyamaraken sapa Allah? Nyamaraken sapa Allah ing kemaksiatan disamaraken anadzurihim saking peningale wong khoso. Tegese aja sampai mripate ati niku sampai ngelirik pengen maksiat niku aja sampai. Ngoten lho. Dadi sing ditutupi ora kok aku wis maksiat, wong-wong ben gak konangan kudu dinganggo tutup mboten ngoten. Ati kula dhewe niku lho Gusti sampean aling-alingi aja sampai ati kula niki saged ndelok maksiat. Beda kan? Beda. Walayah wala yuftira lan nyuwun dialing-alingi saking yen to bisa kumrentek apa an la yuftira arep yen to wala yuftilan ora yen to wa la yuftilan ora yen to ngrentekaken sapa Allah ngrentekaken ha ing kemaksiatan dikretek nabi kulubihim kelawan atine si wong koso. Gusti sampean jagi Gusti gedher ati kula niki ampun ngantos gedher tengene bab maksiat. Lha senajan ora nglakoni maksiat teh atine wis gedher niku ya engko enek rancangane lho. Wah ngono bar ngene rene parake rene bisane bocah liwat kene engko bar salat subuh engko nyegat ning kene wong minggu-minggu iso-iso lari pagi liwate kene. Ngene iki mengke nggih. Ya jamaah subuh ya wiridan tapi pas wiridan iki jek ana kerentek ngancam. Awas itu baru wiridan biar aku langsung meceng ning arep langgar. Mergo bocah lari pagi liwat kene. Mboten. Niku krana napa? Tenjuru atine mboten dialing-alingi Allah kerentek maksiat niku. Nek sampai pemerintek tengene maksiat fatamilu. Mengko dadi condong ilaiha maring kemaksiatan apa anfusuhum. Pira-pira nafsune wong khosoh. Lek ngono teruse terus pol-polane pol ujung-ujungnya ya senajan saat ini kini kudurung mergo wis kerentek urung sempat tak durung ya. Tapi ujung-ujungnya nanti ya kaya akhirnya fayak maluna mongko padha nglakoni sapa wong khoso pihak lawan maksiat fayak kauna mongko padha tumiba sapa wong khoso bi mukhalafati rabbihim ing dalem nulayani dawe perintahe pangerane wong khoso wa tarudilan nantang lisukhtihi maring bendune Allah wasukuti lan jatuh gugur fi ain min ainihi saking pandangan kasih sayangnya Allah niku cita-citane wong khoso. Ampun ngantos napa nglakoni kemaksiatan niku kok wis kadung maksiat agek dialing-aling, tapi lek saged sejak awal beribian setrum maksiat niku kudu wis dipedhot dhisik. Penyune wong khoso teng Allah niku mboten. Ampun ngantos kok terus kesempatane diwehna terus. Nglakoni ne maksiat dilakoni terus, tapi men bar agek njaluk dialing-alingi lho mboten niku. Niku cara wong khasah mboten pas. Nek wong khasah luwih efektif ya daripada wis kadung nglakoni maksiat ngrembaka agek dialing-alingi lah ya alung ngaling-aling sing cilik mboten gelis. Setrum tek rentek maksiat kali Allah dialing-alingi terus wis ora kudu maksiat. Nah niku penyune wong ahli yakin lan ahli iman. Wasatana lan beda banget apa ma barang bainal hala ini kang antarane tingkah loro tingkae wong amah kalih tingkae wong khoso. Wa ila hadzal makna lan maring iki pengertiane soal aling-aling asyara ala isyarah sapa Sayyidi Abdul Abbas Sayyid Abdul Hasan Asadili, Sayyid Abdul Hasan Asadili radhiyallahu anhu fi du'aihi ing dalam du'ae Syekh Abdul Hasan Asadili biqolihi kelawan dawuh Syekh Abdul Hasan Asadili dawe tengene donga Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzubika minal maksiati wa asbabiha wa dzakkirna bil khaufi minka qabla hujumi khataratiha wahmilna 'alan najati minha wa minat tafakkuri fi taraiqiha wamhu min qulubina halawata ma ijtanainahu minha wastabdilha bil karahati laha wa ta'mi lima huwa bididdiha. Niki mboten salah niki teng kene Hizbul Barri dene Syekh Abdul Hasan Asadili wonten donga sing ngeten iki. Allahumma du Allah inna sak temene kita niku nas'alu tansah nyuwun sapa kita kaing panjenengan nyuwun at-taubata ing taubat wa dawamalan lan ing langgenge taubat nyuwun taubat sak teruse. Mergo ternyata setiap posisi, setiap makom, setiap hal, setiap tingkah menungso itu mesti ada dua titik kemungkinan. Mungkin bener, mungkin salah. Sampeyan salat, salate mungkin bener, mungkin salah. Ngoten to nggih. Sampeyan zakat, zakate mungkin bener, mungkin salah. Nek dawam itu kali Allah taala disuwunkan apa? Kali Syekh Abdul Hasan Asadili disuwunke teng Allah nyuwun dawam niku tegese upami kok pas posisine milih ngoten, jenengan pilihne sing bener mau. Nggih, tetep kemungkinan niku enten tapi jenengan pilihne sing bener. Niku jenenge dawamut taubah. Wa na'udzulan nyun pangreksa sapa kula bika kelawan panjenengan Gusti. Nyun pangreksa minal maksiati saking bentuk maksiat napa mawon wa asbabi halan pira-pira sababe maksiat. Mukadimah maksiat niku sing penting. Jadi senajan cara hukum fikih, cara hukum syariat anggere urung metu dadi lakon, dadi fiil, dadi penggawe, maksiat itu dereng diitung maksiat. Ya tapi nek niku pancen bibite maksiat kan nggih berarti pun perlu diangati hati to nggih. Lah monggo lek sing jenenge krentek khotir sing enten teng ati niku menungso napa iso nyetir? Sinten sing nyetir? Nggih pangga Gusti Allah to nggih. Mulane fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah niku maringi krentek ilham dumateng nafsu niku. Nafsu sing fujur, sing lacut, seneng maksiat, lan nafsu sing takwa. Niku kali-kali disetir Gusti Allah. Ngoten nggih. Lek wong sing rugi, wong sing cilaka, ndelalah ketutup. Kerenteke apik. Lah wong sing bejo niku ndelalah ketutup. Kerenteke elek. Kerenteke elek ditutup kali Allah sampai gak iso ngerentek. Ngerentek kaya ora. Lah apa meneh terus e. Cara ibarat itu ngarep nyetel radio lah, setrumnya orang enak apa sih muni. Jadi setrum awalnya pun dipedot di sini. Nek seterume isih ya senajan pas niku dipateni, tapi kok sewaktu-waktu ya nyetel jek muni neh. Apa meneh ora dipateni nek volumene dicilikno ngono tok mawon dan niku sak waya-waya kesenggol volumene sik iso gedhe gitu. Niku nek aling-alinge namung aling-aling napa? Aling-aling fiha. Aling-aling di dalam kemaksiatan. Tapi lek wong kosong sing disun aling-aling disuli anha. Aling-aling sing dengan aling-aling itu mampu bener-bener secara total menghindari maksiat. Wa dzakir. Lan mugi-mugi ngelingaken panjenengan Gusti nang ing kita. Ngelingaken bil khaufi kelawan tansah wonten rasa wedi. Mboten wedi napa-napa, mingka saking panjenengan. Ampun kok wedi kelangan duit, wedi gak disenengi wong, wedi mboten tapi wedi saking Allah. Qabla wujumi khotorotiha sak derenge nyerange pira-pira bebayane kemaksiatan. Jadi sak durunge bahayane maksiat niku dumugi kula langkung rumiyin panjenengan elingaken kekhawatiran ati kula dhateng panjenengan langsung. Mboten kok soal golek aku nglakoni ngene kuamplenge mbek malaikat aja ngono kesuwen nek ngelingno kamplenge malaikat. Aku nglakoni ngene iki wis ora cocok karo posisiku kawula ning pangeran. Lho iki jenenge wadzakirna bil khaufi minka. Ngelingno dengan tumbuhnya rasa takut kepada Allah sebelum datangnya bahaya yang mengancam karena kemaksiatan. Mergo niku lek di nek namung dumugi wedi bahayane maksiat. Nek wong niku ngindari maksiat krana wedi bahayane maksiat mboten tok. Niku tese kadang-kadang golek celah, golek nyang-nyangan. Lah nek aku kok maksiat, bar maksiat tobat lah bahayane kuwi ora katon. Lah ngene to nggih. Kadang terjadi kemendel. Ya ora apa-apa to maksiat dulu, mari ngene tobat lah gak sida disiksa lho ngoten. Mergo ngitunge wedi siksa, mboten wedi Gusti Allah. Lah nek ngitunge wedi Gusti Allah kan Gusti Allah mboten ate sare. Ora usah kenteni bahayane maksiat. Allah tok niku mawon menyungkani niku wa fahmil lan mugi nanggung panjenengan wahmil lan mugi napa istilahe dorong panjenengan nak ing kita dorong alan najati ing atase merkoleh kabejan minha saking menghindari maksiat. Dan wahmilna ala najati minha. Kalau panjenengan dorong-dorong gak ada semangat untuk selamat saking lakoni maksiat. Ora kok mergo wedi bahayane maksiat, tapi maksiat itu sendiri sudah merupakan bahaya besar yang tidak patut dilakukan seorang hamba. Ora usah ngenteni siksane ngoten lho maksude. Ora usah ngenteni siksane maksiat. Golek ngenteni siksane maksiat ana kalane maksiat iku siksane teng akhirat mungke. Dene wedine niku ngenteni akhirat lah wis kadung kasep lah ngoten. Ya wedi maksiat iku mawon ampun wedi siksane maksiat. Aja wedi selentiane bapak, ya wedi leh ora sinau lah kuwi, ora sinau aku wedi leh sampai gak sinau. Ora kok wah aku lek gak sinau aku disolo entek bapak. Nek mikire ngoten mungke mboten tepak. Wastabdil ewa minat tafakkur lan saking mikir-mikir pitoro iki ha ing dalam pira-pira dalane maksiat. Wa mukulan mungkin lebur panjenengan ning kulubina saking pira-pira ati kita nglebur halawat tama ing manise kemaksiatan. Ijtana ina kang wis nglakoni sapa kita hu ing maminah saking maksiat. Wastabdil lan mungkin ganti panjenengan ha ing maksiat bil karohati kelawan sengit laha maring maksiat. Wa ta'mi lan ngrasakno lima maring kenikmatan gua kang utawi ma rasa niku wau bididiha kelawat waliane maksiat. Salajengipun wangsul dateng dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Hasakandari ingkang tasih bicara soal aling-aling. Soal jamilu sitri, aling-aling sing bagus. Man akromaka innama akroma fika jamila sitrihi falhamdu liman sataroka laisal hamdu liman akromaka wa syakaroka. Man utawi wong akroma kang gelem mulyakno sapa man ka ing sira, lek enek wong dung mulyakno kowe, jur kowe dihormati, jur kowe disalami, dicucup tanganmu. Iku inama akroma angin pestine gelem mulyakno sapa man fika ing dalam siro, ora mulyakno kowe tapi mulyakno fika, mulyakno sing nenggonmu. Apa? Jamila sitrihi ing baguse aling-alinge Gusti Allah. Jane sing dilem iku duduk kowe, sing dilem ki aling-alinge Gusti Allah sing ngaling-alingi kowe. Kowe niki gak uman apa-apa. Kowe kok ketok ayu, Mbak? Iya, ngaku wedhaan. Sing ayu ki wedhake duduk wonge. Lah mongko wedhak niku aling-aling ing Gusti Allah. Niku lek fisik. Lek kelakuan, perilaku, akhlak niku ngoten. Niku aling-aling ing Gusti Allah sing nemplek teng sampeyan. Jadi sampeyan niku ndelik teng jurune aling-aling riku. Sampean rupane soklat, aling-alinge rupane ijo. Njur wong kabeh nuding, wong iku lho rupane ijo. Sing diomong rupane ijo niku wonge apa aling-alinge? Ya berarti sing oleh ketiban jeneng ijo niku wonge napa aling-alinge? Aling-alinge. Gitu, wonge mulus. Tapi asline bolang bonteng. Duh. Sing ketok bulang bunteng niku napa sing ketok mulus niku bulang buntenge napa muluse sing ketok disawang dadi mulus niku bulang buntenge apa muluse? Ya berarti sing oleh pengalam ya muluse niku. Sing keteplekan mulus niku jane bulang bunteng ora mulus. Nggih. Jane ya wis paham jane. Mula lek kowe kepengin ngelem sing perlu dipuji, sing perlu mbok matur nuwune, iku dudu wong sing do ngelem-ngelem kuwi. Lha wong mung ora ngelem ning kowe kok, ngelem ning aling-alinge sing nemplek ning kowe kok. Wong-wong gak ngurmati kowe, tapi ngurmati apa-apa sing apik sing nemplek ning kowe. Lha upama kowe kepengin males matur nuwun kuwi ya, falhamdu mongko utawi pujian. Iku liman kedhe pangeran sataro kang wis nutupi sapa man kaen sira. Sing perlu mbok matur nuwun iku ya pangeranmu dene napa kok gelem nibakno aling-aling. Mergo sing gelem panggah aling-alinge lho dudu kowe. Lah mengko sing duwe aling-aling kono. Lho, lah kono ngono kok gelem-gelem temen nyeleh aling-aling ning gone aku. Lho kudune niku sing dimatur nuwun. Lek wong-wong sing ngelem ngono tah nuwun sewu. Wong niku ngelem niku ya lek pas ketok apik lan pas atine lega do ngelem. Ya jalan lek pas atine jengkel ya. Maido. Nggih to? Biasane ngekeki belanjaan akeh ya dilem alhamdulillah. Bapake ngene iki alhamdulillah tapi sing dilem bapake. Nah, tapi engko lek wis telat sithik lacite, terus butuh apa, terus bapak malah belanja malah dana kayu duit, terus mulai pak pak sama ni selawas yang ngunuain, angger aku pengen apa pun mesti rawolah. Ya, mana lek pengen ngalem, mumuji, niku muji teng pangeran, sing pun mari ngaling-aling. Laisa ora ono, apa alhamdulillah pujian iku liman kedue wong, akroma kang gelem mulyakno sapa man ka ing sira. Upama kowe pengen ngelem pengen muji, ora kok muji wong sing mulyakno kowe. Wasakaro lan gelem matur nuwun sapa man kaeng sira. Mergo sakjane wong sing ngelem kowe, wong sing memuji kowe, wong sing mulyakno kowe, kuwi gak mulyakno kowe ning mulyakno tutup sing nutupi awakmu. Nah tutupe kuwi kek Gusti Allah dudu kekmu. Bagaimana? Al abdu utawi kawula iku mahalul afati panggonane pira-pira pancabaya wal uyubi lan pira-pira cacat. Menungso niku panggonane bahaya lan panggonane cacat. Asline ngoten wong niku sak apik-apike wong iku duwe watak dasar kaya-kaya ora iso diilangi. Mergo pengen gawan bayi. Napa? Sembarang kalian pengen digegem. Mulane bayi niku lak tangane gegem. Nggih. Tapi lek mayit tangane ucul. Mergo mayit iku wis ora pengen nyekel apa-apa. Tapi lek bayi ku arep calon wong lah karepe ku cita-cita akan saya raih. Akan saya rebut dunia kan ora ndak iso dunia ini digegem. Cilik tapi kowe digegem terus. Lek anak wong ora enak. Niku kan jenenge watak mboten apik ten. Bahayani to niku. Sembarang digegem lah bahayani niku. Walau uyubi lan cacat, wong niku cacat. Jelas cacat kok. Barang apik-apik kon njaba anggar mlebu weteng metu ya dadi elek. Iku tas sing disuguhne sampean niku asale apik ngoten. Nek anggar mlebu teng-teng sampean metu nggih padha kuninge. Tapi kan duduk teh malah. Cacat. Nah, wasitrullah sing marai wong niku siji lan sijine demen. Sampean kok demen bojone? Sampean demen kancane. Niku jane sing didemeni napa sampean wong dudu. Wasitrullahi utawi aling-alinge Allah al-Jamili kang bakal Jamilu kang bagus. Huwa yasitrullah al-Jamili ku aladhi perkara yuhabbi bukan bisa demenaken apa ladhi anasa ing menungsa demena ilan nasi maring menungsa liyane. Anane sampean iso demening wong krana napa? Krana aku tau ditulungi wong iku. Lho, sing didemeni iku sampean apa pitulunge sampean? Men upama sampean dilem wong lho apik nyapa to mbok lem lho. Lah wong aku tau ditulungi wong iku lho. Berarti sing didemeni ku pitulunge napa sampeyane? Lah moko pitulunge kaya sinten? Ya berarti sajane sing dilemong niku sinten? Tak duduk sampean. Lah kok sampean melok GM? Niku. Anane wong siji mbek sijine demen. Niku mergo tutupe Gusti Allah. Kok upama gak ditutup Gusti Allah niku enake mon geting tok. Kanca mbek kanca ngerti ku. Iki wetenge tai tok. Sama jejer wegah. Tapi sakit ditutupi Gusti Allah malah mboten ketok. Kok upama wong niku iso ngrungokno krenteke atine jejerane ngono. Halah. Wong niku wis siap siaga terus. Iki mau nyopet. Iki kok wong niku gelem nulung mburine arep mentung kok. Niku jenenge tulung mentung niku wis dadi gawane manungsa. Saman gelem nafkahi bojone iku lak mergo melek arep nyengsarakno bojone ta. Tak dipikir lagi kan. Anak-anak wong ning wong gelem dodol ning warung, gelem ngladeni pelanggane, iku mergo kok arep pamitan ke warung kok dijali duwike. Lagi ngoten. Lha niku sami mawon. Nek delok niku tok ora enek seneng karo wong ireng. Anane penggemar pendukung niku gelem dukung pemimpinnya. Niku lak mergo enek pengarep-arep engko pemimpinnya niku aja ngekeki napa-napa teng sing dukung lak ngoten ta. Sebalike anane pemimpin niku gelem nelebok iman pating nggone pendukunge mergo ngarep-arep ben oleh dukungan. Lha delok niku jane lak cacat terus. Pundi sing jujur? Sampeyan gelem dukung pemimpinnya mergo dhewe pengarep-arep kira-kira sok pemimpin sing tak dukung kuwi lek oleh apa-apa aku dikeki. Lah ngoten ta? Semono kok sing pemimpin ya ngono. Aku gelem ngekeki apa-apa ning sing pendukungku, tapi syaratnya sok ya aku sak wayah-wayah butuh bantuan ya kudu didukung. Lah niku lagi upama gelem jujur lan lanang petung sing tenan ngoten lagi mboten tau gatho. Kan? Wong akhire mung ketus royoan sik. Royoan apa? Lah sing nulung kowe dhisik apa kono dhisik lah ngono. Aku gelem ngekeki dukungan. Tapi aku kudu mbokeki dhisik. Dikeki apa? Ya dikeki dhuwit sik ta apa kono sing aku demen. Jare sing duwe dhuwit lho. Aku gelem ngekeki dhuwit, tapi aku kudu mbok dukung sik. Tapi akhirnya ora gatok. Mulai dulu niku jane uang niku pun mboten enten. Pun mboten enten sing iso cocok bergaul wong siji karo siji. Lah tapi nyatane lho iso. Lah nek iso niku berarti enten sing ditutupi salah siji karo Gusti Allah. Muga biasane sing dadi pendukung niku bodho-bodho. Karena bodho ora patek ketok, karena gak patek ketok niku gak roh lek arep diapusi. Akhirnya kan dukung ya gelem dukung ning gak jane sing dibutuhno dukungane engko lek wis dadi anu ya ya diapusi mulane sampai kuat 30 tahun bareng niku lha mergo ditutupi niku. Mergo ditutupi. Delarah tutupe wis bocor sithik-sithik niku cangkeme sik dibungkem ya ora iso ngomong mangan. Ngoten. Niku. Fa iza akrama. Mula lek upama enek kasus awakmu dimulyakno. Didukung dimulyakno dideleh ngarep dadekno pemimpin fa iza akrama moko terkalane ngmulyakaken ka ing sira sapa sing mulyakno ahadun wong suwiji fala yuzhibanna moko aja ngilangaken temen apa zalika mengkono-mengkono penghormatan bika kelawan sira aja ngilangaken tila antara maring yen to ningali sapa sira linafsika kedua awak sira dhewe ningali wasfan ing sifat mahmudan kang dipuji tastahiku kang berhak sapa sira bihi sebab sifat mang al ikroma ing oleh mulya oleh kemuliaan fatakuna lek kowe sampe ngono fatakuna mongko ana sapa sira ku jahilan ora ngerti binasiha kelawan posisi awak sira dhewe. Jadi senajan kowe dilem wong, dihormati wong, aja pisan-pisan penghormatan sing kaya ngono kuwi ngilangi kesadaranmu. Sampai-sampai krana ilang sadarmu, kowe ndelok awakmu kuwi duwe sifat terpuji. Krana kowe ndelok awakmu duwe sifat terpuji, kaya-kaya kowe boleh menuntut ganti rugi ketika sifat terpujimu itu didelok wong. Lha sifat terpuji didelok kok njaluk ijol kon ngurmati lho ngono kuwi. Katik sifat terpujine kuwi kowe gak melok duwe lho kuwi wis pemerasan pol-polan to. Lha mung delok ra iku ayu ngono tok kok terus kudu tuku karcis. Nggih ta? Tak dipikir jane ya ngene delok wis dikongkon tuku ya gelem iki. Lah kengene apa kok gelem mergo ditutupi karo Gusti Allah. Sing sampean delok iki kula gambar to. Nggih, gambar. Gambar iki lak dudu wonge to. Terus wonge sing duwe gambar kok njaluk duit sampean iku jane lak. Nek dipikir jane ora matok niku. Tapi pomoke sampean lakoni tenan sampean ya dikucil tenan. Kenging napa? Mergo sampean sakjane pas gelem tuku. Pamane tuku VCD, bintang filmnya ayu. Sampean sing sampean tuku mosok VCD-ne gambare to nggih. Lah sing digambar niku sinten? Iki gambar tok niku nempel teng VCD niku kok. Lah sing disoting bintang filme. Lah kok bintang filme sing oleh dhuwit? Nah, sakjane lek dipikir sing jero tenan niku mboten kok kula masalahne nyalahne sampean delok VCD mboten. Anane aja enek wong gelem tuku kaapian sing sakjane dudu kaapian. Iku mergo pas niku ditutupi Gusti Allah. Upama mboten ditutupi ngoten sampean ya mah tuku. Nek sampean mah tuku hikmah ilahiyah berlangsungnya tukar menukar kehidupan di dunia ini tidak terjadi. Ngoten lho. Mulane tutupi Gusti Allah niku penting. Semanten iki soal pemahaman diri sendiri. Ketika sampean pinter, karena pinter iso ngaji. Krono iso ngaji dirungokno wong. Krono sing ngrungokno seneng akhire ngaji sampean dilem. Iku jane ngelem ngaji sampean apa ngelem sampean? Ya, ngelem pengajian kok upama sing sampean tok niku dudu pengajian. Upama sing tak sampean tok niku pisuan. Ya ora enak wong gelem ngelem sampean. Lah ngene to. Nek sampai sampean nuntut hak atas kemuliaan karena sifat baik yang nemplek pada sampean, itu artinya sampean menuntut hak karena sesuatu yang sampean enggak punya. Dan itu jenenge nakalan. Sampean jenenge ora ngerti posisi awak iki. Wala yuhammilanna lan aja gelemaken temen ka ing sira. Apa dalik ka ing sira aidun halimale. Aja gelemaken ru'yata ikramil khalqi. Ing oleh nyawang, ing nyawang kemuliaan penghormatane makhluk lakamaring sira. Jangan sekali-kali karena banyak orang menghormati kamu lalu kamu terdorong untuk selalu mempertimbangkan kelakuanmu berdasarkan penghormatan makhluk kepada kamu. Sampai toh enak wong kok gelem ngelem kowe. Iku sampean duwe wae mergo sing ngelem kowe iku picek. Nek sing ndelok kowe iku awas tenan, mesti deloke kowe komplit. Lah, kowe pribadi sing duwe awak mesti ngerti lek kowe sing duwe cacat. Gila? Sing paling cedhek ning awakmu iki dina kan kowe dhewe. Lah kowe ngerti lek kowe duwe cacat. Lah nek wong liya ngelem kowe, iku mesti wong kowe gak ngerti cacatmu. Kok umpama ngerti cacatmu mesti mau ngelem. Berarti wong sing gelem-gelem iku wong bodho ta? Wong bodho, tegese wong bodho ora ngerti data sing komplit. Semono kok lek enek barang sing apik kok sampean mau ngelem, sampean yo salah. Mergo barang apik niku kagungane Allah kok sampean mau ngelem, berarti sampean nolak keapikan sing dugiken Allah. Nggih ta? Tapi ya yo panggah ngelem. Tapi aja lali lek sing sampean lem kuwi pandah kagungane Allah. Wong sing kedunungan keapian sing sampean lem kuwi kuwi dudu Allah. Ming kedunungan. Dan li wujudi jahlihim krana wujude ora ngertine makhluk, ora ngerti bihalika kelawan tingkah sira. Sampai-sampai ala antah meda. Ala antah mada, aja sampai kowe melihat kemuliaan sing dikwehno makhluk marang awakmu, padahal kemuliaan yang diberikan kepadamu itu sebenarnya akibat dari kebodohan mereka. Jangan sampai hal begitu tuh kamu malas ngelem kepada mereka. Ngojo sampai kowe mendorong ala antah mada, mendorong ala antah mada ing atase ento memuji sapa sira hum ing makhluk, mergo makhluk bar mulyakno kowe. Mulyakno awakmu alahi ing atase napa ing atase kemuliaan. Aja sampai kowe ngelem makhluk mergo makhluk kuwi mulyakno awakmu. Mergo makhluk sing mulyakno awakmu kuwi ora ngelem kowe, tapi ngelem sifat apik sing nemplek ning kowe. Lah sifat apik sing nemplek ning kowe kuwi dudu kakmu, iku ngono kae Gusti Allah. Dan aja sampai keliru lek ngelem, ngelemo marang sing asli sing duwe. Aja sampe kowe terdorong untuk ngelem wong liya duna robika sak liyane pangeran sira aladzikan ittara kang wis meksa sapa pangeran hum ing makhluk dipeksa ila ikrami kamaring mulyakno kowe. Ya mung ngerti lek kowe pinter ngono tok kok kabeh makhluk terpaksa harus menghormat kamu. Niku sing meksa sih lho. Allah, jane upama kowe lagi lembuka sithik mboten mawon cacat sampean. Mboten niku gak sida ngelem kok wong. Iya ta? Upama gorokan sampe teko dodo sampe teko weteng iku kulite digawe transparan bening mboten kira-kira. Wis ora enak wong ngelem wong. Wasataro. Lan wis ngaling-alingi sapa Gusti Allah anhum saking makhluk ngaling-alingi uyubakaen cacat sira. Bukankah Allah telah menutup cacatmu yang paling mendasar sehingga makhluk lain tidak bisa melihat kamu? Ngoten. Wa adhara lan ngetokaken sapa Gusti Allah ngetokno mahasinaka. Ngetokno mahasinaka ing pira-pira kebugusan sira. Lek sampe kowe dilem wong jur kowe lali Gusti Allah, rumangsamu sing marai kowe iso urip iku mergo dilem wong kuwi. Jenenge popularitas. Wah, kalau saya tidak dapat popularitas mah mati saya. Seakan-akan yang namanya popularitas itulah yang menghidupkan kamu. Padahal popularitas itu muncul karena Allah nyelai sesuatu yang baik pada dirimu. Karena Allah menampilkan kebaikan-kebaikannya nemplek pada dirimu. Dan kamu tetap sebagaimana hamba tetap hina, asor. Sing dilem wong akeh kuwi duduk kuwi ning sipate Allah sing tampil ning awakmu. Nek sampe ngono, banjur mereka padha ngelem, terus kuwi duwe keyakinan balik bahwa sing marai aku apik mergo dilem wong akeh. Gusti Allah ora mbok etung blas. Nek sampe kuwi duwe sikap ngono fatakuna. Mengko ana sapa sira bidzalika sebab mengkono-mengkono ngelem genten marang wong sing mulyakno awakmu tanpa Gusti Allah. Ana iku kafir wong kang ketutup. Wong kafir ketutup atine binikmati robika kelawan nikmate pangeran sira. Kalau begitu kamu mengingkari hakikat kenikmatan itu datang dari Allah. Nek wis ngono piye salah tempat. Salah tempat oleh mengirim kartu terima kasih. Wong sing ngirim Gusti Allah kok sing mbok kirimi terima kasih menungso. Nah niku salah tempat. Apalagi mancep sampai dadi keyakinan. Kalau toh kamu harus bersyukur kepada manusia, bukan karena keyakinan bahwa manusia itu membawa kebaikan, sehingga kamu harus hidup dengan kebaikan manusianya itu, bukan, tapi semata-mata karena dipaksa Gusti Allah dikongkon matur nuwun ning gone makhluk. Mergo pancen ana dawuh malam yasyurin nas lam yasyurillah. Sapa sing gak iso menghargai menungso dia sama dengan tidak menghargai Allah. Aja disimpulno nganggo safsatoh. Safsatoh iku kesimpulan gabrul. Lek ngono menungso iku padha karo Gusti Allah. Oh gak padha. Ora padha. Tetep gak padha. Tapi lek kowe gak ngergani gelase, padha karo ngutahno banyune. Ya senajan tetep lek mbok itung sing tenanan. Sing iso mlebu gorokanmu, sing iso duwe labet ilange ngelakmu kuwi banyune tuju gelase. Nggih. Tapi aja pisan-pisan kowe ngremehno gelas. Ya tetep gelas kudu mbok jaga, aja sampai gelase pecah. Tapi aja pisan-pisan gantungno gelas. Terus kowe duwe keyakinan, oh sing marai aku ilang ngelake mergo enek gelas, kliru. Sing marai kowe iso ilang ngelake duduk gelas tapi isine gelas. Oh niku. Zaliman tur wong dadi wong kang zalim. Zalim niku salah tempat. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lah kok jarane zalim sebab napa? Biwat ilhamdi. Sebab nyeleh pujian. Nyeleh pengalem pamuji fi ghairi maudhi'i ing dalem. Liane panggonane hamdi. Pujian itu mesti nyedi untuk Allah semua. Lepas ada pujian buat titip-titip no liane Allah. Dalam arti pujian apa? Menisbatkan kebaikan kepada selain Allah. Sampai masuk dalam keyakinan lek gak kuwi sing ngelemaku gak iso. Sampai ngoten. Makanya saya harus menghormati dia genten. Lek perlu nyembah dia. Mergo pengalame wong kuwi penting untuk saya dapatkan. Mergo lek wong kuwi wis ngelem, iku sak ngisore melok ngelem kabeh. Bahasane sak niki rekomendasi. Maka saya harus menyembah orang yang punya rekomendasi itu. Karena kalau orang itu enggak mau memberi rekomendasi, saya enggak dapat apa-apa. Maka saya pun harus ngelem kepada orang yang punya rekomendasi itu. Padahal sing gawe rekomendasi kuwi bangsa dipikir-pikir jane ya mung ketutup neh. Mergo ndeloke kaapianmu, surat kelakuan baik kuwi. Kuwi mung ndelok nalika ngadep tok gak roh hakikate kelakuan baikmu. Kuwi bolak-balik ngerebut kursi ini bisa lah ora enek sing ngeruh. Tak jadi lagi cacat. Nah, mulai sekarang ni aku tak jadi mau naik pikir-pikir yang terang umum ni aku mengelucu tak isini. Rame lok dua tu bingung. Bingung oleh mertahan lo. Lah apa dipertahan lo? Rame lok dua kok dipertahan lo? Ya pun dipertahan lo sing dua. Dini sampean kok melok mertahano dan semangat. Semangatnya bukan karena ingin mempertahankan barangnya, enggak. Tapi semangatnya karena menghormati yang punya barang, saya diperintah untuk menjaga itu. Mangelok iki misahno ning angel banget iki soalé secret-cret Shiratal Mustaqim jan serambut dinara sanga. Lah apa ya iso? Ya iso. Nyatane akeh sing iso. Tapi pancen ya angel. Mergo barange banget lembute, barange banget tipise, banget cilike. Masa niku nggih. Diwangsuli malih dalpun Syekh Ibnu Athaillah, nek enek wong kok gelem ngelem kowe, kowe disanjung-sanjung, dimulya-mulyane. Iku kowe kudu ndang sadar. Sakjane sing dimulyakno iku dudu kowe. Tapi ana sifat positif sing dikirimna Allah nemplek ning awakmu. Dan upama enek radio kok apik, jane sing apik dudu radione. Tapi ana swarane penyanyi nemplek teng radio niku. Senajan radio niku wujude apik, tapi lek swarane krocok-krocok-krocok-krocok ngoten nggih. Niku sampean mesti jengkel mbek radio niku. Mergo napa? Sifat bagus kirimane ora teko teng riku. Lho ngoten. Mulane upama kowe pengen puji, pengen ngelem, aja ngelem radio, tapi ngelem penyanyi sing nyanyi teng radio. Ning senajan kaya ngono aja keter radiomu mbok bantingi. Lek radiomu mbok bantingi kowe iku ya ora iso ngrungokno penyanyi sing apik niku. Ini mulak mawon jane. Monggo. Kita tutup kali itu sesarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabarakallahu sahbati rasulillah ajmain alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fi ni'amahu wa fi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya al-akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa hamdalah rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.